Akhirnya ku sangka kan begini jadinya, ku terjebak cinta yang tak semestinya dan tak seharusnya. Ku tambatkan hatiku di tepian dermaga cintamu. Ku tahu yang kau harapkan dariku, kau tak benar-benar mencintai diriku. Ku ini hanya bukan cinta yang kau jumpai di persimpangan. Ku bagimu bagai sebuah sampan yang kau temui di tengah lautan. Persimpangan, ku bagimu bagai sebuah sampan.